Aku tak ingin kau tahu kesalahanku di belakangmu. Aku hanya ingin terlihat sempurna di depanmu. Sering aku kilaf karena aku manusia. Sering aku lupa cintamu untukku. Dusta ini, dusta karena cinta. Aku tak mau kamu pergi. Aku tak ingin kau sedih, hati hancur karena aku. Agar kamu selalu tersenyum, juga tetap mencintaiku. Sering aku kilaf karena aku manusia. Oh, sering aku lupa cintamu untukku. Dusta ini, dusta karena cinta. Aku tak mau kamu pergi. Dusta ini, dusta karena cinta. Aku takut kehilanganmu. Dusta ini ada karena cinta. Aku tak mau kamu pergi. Ini jangan benci.